Husnul khotimah, menjang pajak. Napa sing nembe kita wau sarang-sarang kala wau. Napa sing nembe kita mirengaken sarang-sarang kala wau. Mugi-mugi Gusti Allah maringi keselamatan dumateng kita sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah maringi ketetapan iman. Mugi-mugi Gusti Allah maringi rezeki ingkang luas ingkang luweh mboten kekirangan napa-napa. Mugi-mugi Gusti Allah maringi rumah tangga kita sedaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Diparingi putra-putri sing wonten TPA niki saged dados anak sing soleh lan salihah. Tore terose Madura. Nggih Bu nggih. Monggo tore ayo ngriyani rumah tanggae kita umpameaken kita dadosaken masjid utawi musola. Sageton jagi rahasia keluarga bila sang bapak tidak ada di rumah. Nggih Bu nggih. Nek ana tamu duduk dulur duduk napa Bu? Sanes derek, sanes famili ampun dilebetaken nggih Bu nggih. Nek enten tonggo, nek enten tamu pados bapake, bapake enten oh bapake dereng dugi mangke sonten mawon ngriki malih nggih Pak. Ngoten nggih Bu nggih. Bapake tasih wonten Bu. Oh, bapake tasih tumbas ses Pak, mangke sekedap malih bangsul nggih. Ngaten nggih Bu nggih. Menawi sanes derek, sanes famili ampun dilebetaken nggih Bu. Mboten angsal Bu, kudu dipijeti. Lajeng biasae wong lanang niku nggih Bu, wong lanang niku nek mari dipijeti mesti lak ngrayu-ngrayu. Nggih, leres napa mboten? Nek mari dipijeti ngrayu-ngrayu, iku ana sing dijaluk. Lah, nek ana wong lanang njaluk ngoten niku, wong wedok kudu ngekeki. Nggih. Kewajibane wong lanang njaluk, wong wedok maringi. Wong wedok gak olah tek sambatan nek gak loro temenan. Mboten asal sambatan. Aku sik umba-umba ditinggal di sik umba-umbaane ngladeni bojone. Lho niki temen Bu. Rungokno Bu. Nek bapake mboten asal, nek sampean wayahe masak ngulek cowek ngulek bumbu, ditinggal di sik cowek ulek-ulek. Oke. Nggih. Ngladeni bapake dhisik. Nek panjenengan duwe anak cilik ya diururu dhisik ben turu anake. Nggih Bu nggih. Pokoke panjenengan nek sampean wangsul kok sampean sanjang kali bapake. Aku mau dikeki siksa kubur, dikeki sepiring berdua. Bapak Ibu hadirin sekalian ingkang kula hormati, hati ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Kula kepingin menghibur panjenengan sampai rampung wedale nggih Bu, benjang kula tasih wonten acara malih. Nggih Bu nggih. Mangke panjenengan sampun wangsul nek gak ditutup kali doa rumiyin. Nggih Bu nggih. Kersane tholabul ilmi dalam peringatan Maulid Nabi niki ana sing digawa oleh-oleh. Nggih Bu nggih. Menawi panjenengan napa sing kula sampaiaken lewat nada dan dakwah mbok menawi kata leresi menika paringan saking Allah nek kata kesalane kesalahan dugi kula piyambak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.